aflan denai pinta pinta makin adi mana rua saya untuk denai nan samantaro sadang arek manjalin cinto indak mungkin ka denai urai urai jalan cinto nan cukui lamo arek janji nan denai ke cukui kita bakalan sajo oi adi sungguh denai indah mania memberi harapan nan indah pasti maafkanlah denai untuk rasa nan ditaruhkan lupakanlah angan kasih nan hati makareh tuo manolah kamu mungkin denai mandu toi cinto den jalin are takunci carilah adi denai urai urai jalan cinto nan cukui lamo arek janji nan denai ke cukui kita bakalan sajo oi adi sungguh denai